dolalatin finnar. Sebagaimana telah diungkapkan pada kesempatan sebelum maghrib tadi, bahwasannya persaudaraan ataupun ukhuwah adalah merupakan nikmat yang Allah limpahkan kepada hamba-hambanya yang Ia kehendaki. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang dicurahkan atas kalian saat itu kalian dalam keadaan bersaling bermusuhan. Maka Allah pertautkan hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmatnya menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu mempertautkan hati hamba-hambanya. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikan setiap hamba kemudian menyatu satu dengan lainnya. Walaupun hamba-hambanya berupaya untuk menyatukan, tetapi niscaya upaya itu akan sia-sia. Dengan segenap kemampuan yang ada pada dirinya, ia berupaya untuk menyatukan. Namun manakala Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka pertautan hati itu tidak akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mempertautkan antara hati mereka. Seandainya engkau infakkan, engkau nafkahkan segenap apa yang ada di muka bumi seluruhnya, maka niscaya engkau tidak akan mampu mempertautkan, mempersatukan hati di antara mereka. Akan tetapi hanya Allah lah yang akan bisa mempersatukan, mempertautkan di antara mereka. Maka dengan kemudahan yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah curahkan, kita menjadi orang-orang yang saling bersaudara karenanya. Dan persaudaraan itu harus dirawat, dijaga, disertai dengan penuh keikhlasan. Ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya untuk saling menyatu. Persaudaraan yang dibangun bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat, bukan karena kepentingan-kepentingan bersifat materi, bukan karena kepentingan yang sifatnya duniawiah, tetapi rekatnya ukhuwah, kuatnya tali persaudaraan dilandasi keikhlasan, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra فأرصد الله سبحانه وتعالى على مدرجته ملكا. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, hadis ini riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki, ia pergi berziarah mengunjungi saudaranya di satu desa yang desa itu bukan desa dirinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat ketika laki-laki itu tengah dalam perjalanan. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan, falamma ata alaihi qala aina turidu. Maka ketika malaikat itu sampai datang kepada laki-laki tersebut, malaikat bertanya, mau kemana engkau? Qala, jawab laki-laki, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menjumpai saudara saya di desa ini. Qala, kemudian malaikat itu bertanya lagi, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi. Apakah engkau mendatangi saudaramu itu dengan sebab ada nikmat yang ingin engkau gapai, yang ingin engkau raih dari dirinya? Qala, jawab laki-laki itu, la, tidak. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Tidak ada sama sekali berkunjung kepada saudaraku tersebut dalam rangka untuk ada sesuatu kepentingan-kepentingan. Sesungguhnya saya mengunjunginya tidak lain karena saya mencintainya karena Allah Ta'ala. Qala, kemudian malaikat itu menyatakan, fa inni rasulullahi ilaika. Maka sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah, aku ini utusan Allah, diutus kepada engkau. Bi anna Allah qad ahabbaka, sesungguhnya Allah telah mencintai dirimu. Kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintai saudaramu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini jelas tergambar gamblang. Tidak ada keraguan lagi bahwasannya sang laki-laki datang kepada saudaranya adalah karena fillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tak terbetik di dalam fikiran laki-laki tersebut ingin sesuatu dari saudara yang akan dikunjunginya. Tak tergerak dalam hatinya ada sesuatu yang akan ia raup ketika ia berkunjung ke saudaranya. Tidak sama sekali. Laki-laki ini datang semata-mata karena mencintai saudaranya. Dan cintanya ini di atas fondasi keikhlasan. Ikhlas semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ganjaran yang setimpal dari amaliah yang dilakukan oleh laki-laki ini, malaikat menyampaikan tentang cinta yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk diri laki-laki tersebut. Allah mencintai laki-laki itu sebagaimana laki-laki mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah upaya dalam rangka merawat kebersamaan, merawat ukhuwah, merawat persaudaraan, dan berbagai upaya lainnya juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dalam bentuk mengunjungi, ya, sebagaimana hadis yang telah tersampaikan tadi, bahwasanya ketika seseorang mengunjungi karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang demikian ini adalah sebagai proses dari upaya merawat kebersamaan tersebut. Saling berkunjung di tengah kehidupan dunia yang sedemikian tajam mengangkat individualis mengangkat individualisme, pemahaman individu, anania. Di tengah masyarakat yang sedemikian lebih mementingkan egonya, lebih mementingkan dirinya, maka saling berkunjung itu menjadi amal yang langka, amal yang jarang untuk dilakukan oleh seseorang. Sehingga ketika seseorang berkunjung karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia niatkan benar-benar, ia sempat-sempatkan waktu untuk bisa mengunjungi saudaranya, terlebih saudaranya tersebut tengah tertimpa musibah sakit atau tertimpa musibah lainnya, maka berkunjung, berziarah adalah sesuatu yang sangat terpuji. Dan berkunjung, berziarah adalah sebagai upaya untuk merawat kebersamaan itu sendiri. Apalagi berkunjung atau berziarah seraya membawa sesuatu yang akan menjadikan hati orang yang dikunjungi menjadi semakin bergembira, menjadikan wajah orang yang kita kunjungi menjadi sedemikian cerah ceria, maka itu adalah tentu lebih baik lagi. Namun intinya, ketika kita berupaya untuk merawat kebersamaan, ada hal-hal yang mesti kita korbankan dari kita. Korban waktu, korban tenaga, korban kesempatan, yang kesempatan itu mungkin bisa lebih berharga manakala kita berkumpul dengan keluarga di rumah. Tetapi berziarah, al-mutazawirina fiyya, berziarah karena Allah subhanahu wa ta'ala, adalah menjadi amalan yang akan menumbuh suburkan kebersamaan itu sendiri. Kita akan bisa menyelami kehidupan seseorang, kita akan bisa merasakan apa yang sedang menimpa seseorang, kita akan bisa sedemikian empati melihat apa yang tengah dialami oleh seseorang manakala kita melihatnya, mendatanginya dari jarak dekat. Sekadar kabar mungkin bisa, tetapi ketika kita lebih dekat lagi bersama dia, maka kebersamaan itu akan tumbuh semakin kuat biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwafiddin azakumullah, inilah bentuk upaya-upaya yang dituntunkan di dalam agama kita dalam upaya untuk merawat kebersamaan. Jangan sampai kemudian kebersamaan itu menjadi sesuatu yang langka, menjadi sesuatu yang kita kejar, tetapi yang kita kejar bagai fata morgana, kita dekati ternyata tidak ada wujudnya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk senantiasa mengulang dan mengulang, berupaya di tengah berbagai kesibukan kita, berupaya untuk merawat ukhuwah, merawat kebersamaan melalui tuntunan-tuntunan yang telah diberikan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentu saja ketika kita berupaya untuk merawat kebersamaan itu, yakinlah bahwasannya sekian banyak rintangan akan menghalangi. Rintangan itu bisa berasal dari diri kita sendiri, adanya sifat malas, adanya kepayahan, kelelahan, bahkan mungkin adanya keterbatasan waktu, finansial, keuangan, dan seterusnya. Tapi yakinlah bahwasannya ketika kita ingin mewujudkan sesuatu yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pasti godaan itu ada, pasti rintangan itu akan timbul, maka janganlah kemudian kita lantas menyerah begitu saja. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah engkau terhadap sesuatu yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Fasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Kemudian engkau minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jas, dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Mudah-mudahan sedikit pencerahan ini, sedikit tausiah ini mendorong, menyemangati kita untuk bekerja, untuk beramal lebih baik lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.